dek zaman pejuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi kek saiki ana jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji bisa nyawang gunung desa dadi rajo dene orang